Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Pak Suki dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, sahabat saya Nasroni dan dia ingin berhijrah, tapi dia memiliki pertanyaan. Yang pertama, sekiranya hijrah berbarengan dengan sang suami, apakah perlu menikah ulang secara islami? Kemudian sedangkan jika masuk sendiri, istri saja, bagaimana status pernikahan dan solusinya? Dan bagaimana pula status agama anak-anak mereka yang saat ini masih berusia 5 dan 2 tahun? Terima kasih Buya, mohon jawabannya. Baik, ada beberapa permasalahan. Pertanyaan satu tapi jawabannya banyak. Pertama, jika ada orang di luar Islam menikah sah menurut agama mereka, kemudian mereka masuk Islam, maka pernikahan itu dianggap sah, tidak perlu mengulang pernikahan baru lagi. Dan anak-anaknya pun nasabnya sambung kepada mereka. Contoh suami istri Nasrani tiba-tiba masuk Islam, maka pernikahan tidak perlu diulang lagi. Kalau masalah diulang itu adalah bab masalah kemantapan saja. Karena pernikahan sudah dianggap sah, masuk Islam dilanjutkan. Anaknya adalah anak mereka. Karena bapaknya ibunya Islam, anaknya pun juga masuk menjadi Islam. Baik. Yang kedua, jika ada suami istri yang agamanya bukan Islam, kemudian salah satunya masuk Islam dilihat. Jika yang masuk Islam duluan adalah sang suami. Jika yang masuk Islam duluan adalah sang suami. Sementara sang istri adalah agamanya Nasrani, ini disebut sebagai ahli kitab. Memang ahli kitab di Indonesia menurut madhab Imam Syafi'i tidak dianggap sah pernikahan dengan mereka, anggap saja ikut madhab Malik. Maka suami masuk Islam tak taunya istrinya belum masuk Islam, maka pernikahan tetap dianggap sah. Karena apa? Seandainya ada seorang muslim menikah dengan wanita ahli kitab pun sah dari awal. Bagaimana dari awal? Maka jika di pertengahan pun masuk Islam sah, pernikahan tidak batal. Karena yang muslim adalah laki. Tapi kalau dibalik, yang perempuan masuk Islam duluan, maka ditunggu. Laki-laki tersebut ditunggu. Jika kembali, ya, jika sang lelaki itu menyusul, tapi setelah sang istri masuk Islam, langsung sang suami tidak boleh berhubungan dengan sang istri sama sekali. Karena tidak diperkenankan seorang laki-laki non-muslim menikahi wanita muslim, muslimah. Maka mulai dari sang wanita masuk Islam, tidak boleh menggauli, tidak boleh bertemu. Cuma pernikahannya masih ditunda. Jika selama masa iddah, dan seolah-olah tercerai saat itu, seolah-olah tercerai. Jika masa iddah, di dalam masa iddah itu kok sang suami nyusul masuk Islam, maka pernikahan dilanjutkan. Misalnya baru sebulan sang suami nyusul, maka setelah itu pun pernikahan bisa dilanjutkan. Tapi kalau setelah selesai masa iddah, lah kok sang suami belum masuk Islam, selesai kisahnya. Tak taunya setelah itu sang suami nyusul masuk Islam, setelah dari iddah baru akan baru lagi. Karena apa? Menyusulnya sang suami adalah setelah berlalu masa iddahnya sang wanita. Kemudian kisah sang anak ikut salah satu dari orang tuanya. Jika ibundanya muslimah, maka sang anak semuanya ikut Islam. Selesai. Jika bapaknya muslim, ikut muslim. Sebab ikut yang mulia. Anaknya langsung dihukumi muslim. Jika salah satunya muslim, maka ikut yang muslim. Semoga Allah memberikan, menjaga iman kita semuanya. Dan menjadikan saudara-saudara kita dari hamba-hamba yang belum kenal Nabi Muhammad, semoga menjadi ahli la ilaha illallah, beriman kepada Nabi Muhammad, memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.